seribu sungai bertemu di lautan, tak pernah kau anggap keajaiban. Beraraknya awan yang menurunkan hujan, tak pernah kau lihat sebagai keindahan. Bagaimana dengan aku yang hanya seperti itu, tak punya apapun selain dirimu. Bagaimana dengan kita yang sudah tak punya cara untuk bisa tertawa bersama. Bisa mengerti keinginanmu.